Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini, insyaallah taala kita akan mengambil beberapa faedah dari syarah Kitabul Fitan min Sahih Al-Bukhari lil 'Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Pada kesempatan yang telah lalu, kita telah mendengar bersama ayat yang berisi peringatan Allah dari adanya fitnah. Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan manusia dari fitnah. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita semuanya dari fitnah. Dari fitnah. Baik. Qala Syekh Rabi', Allah subhanahu wa ta'ala hadzara hadhihi al-ummah min al-fitan. Di antara kasih sayang Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, beliau memperingatkan umat manusia dari semua fitnah-fitnah. War rasulu sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Rasul alaihi salatu wassalam, kana yuhadziru min al-fitan. Beliau sering dan selalu memperingatkan umat ini dari fitnah-fitnah, kejelekan-kejelekan, fitan. Fa na'udzu billahi minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Karena Allah memperingatkan, demikian pula Nabi memperingatkan, maka sudah seharusnya kita berlindung kepada Allah. Fa na'udzu billah, maka kita berlindung kepada Allah jalla wa ala minal fitani, dari semua fitnah-fitnah, baik fitnah itu yang sudah tampak, ma dhahara minha wa ma batan, atau yang tersembunyi. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa kana alaihi salatu wassalam yauman jalisan, suatu saat Nabi alaihi salatu wassalam sedang duduk bersama dengan para sahabat. Dan duduknya Nabi selalu penuh dengan faedah, selalu penuh dengan nasihat, nasihat-nasihat. Tidak berlalu waktu beliau kecuali fihi fawaid, fihi dakwah, penuh dengan kebaikan. Beliau duduk suatu saat, faqala li ashabih, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam berkata kepada para sahabatnya, ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ta'awwadhu, minta perlindunganlah kalian billah, kepada Allah. Nabi memerintahkan, ta'awwadhu, berta'awudlah kalian billah, dengan Allah. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah minal fitan, dari fitnah-fitnah, dari kejelekan-kejelekan. Ma dhahara minha wa ma batan, semua fitnah-fitnah yang tampak atau yang tersembunyi. Begitu para sahabat mendengar sabda Nabi ini, mereka langsung melaksanakan di majelis itu. Qalu, mereka mengatakan, na'udzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Langsung mereka mengatakan, na'udhu billah, kami berlindung kepada Allah, minal fitan, dari fitnah-fitnah, ma zahara minha wa ma batan, yang telah tampak ataupun masih tersembunyi, atau yang tersembunyi. Kemudian Nabi melanjutkan, qala ta'awadhu billahi min fitnatid dajjal. Mintalah kalian perlindungan kepada Allah, berta'awudlah kalian dari fitnah, dari kejelekan, fitnah ad-dajjal. Maka seketika itu juga para sahabat qalu, mengatakan, na'udhu billahi min fitnatid dajjal. Na'udhu billah, kami berlindung kepada Allah dari fitnah apa? Ad-dajjal. Hadis ini qit'atun min haditsin rawahu Muslim, potongan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Demikianlah Nabi alaihi salatu wassalam. Di dalam hadis ini, di samping beliau memperingatkan dari fitnah, juga Nabi memberitahu jalan keluar dari apa? Fitnah. Apa itu? At-ta'awudz billah. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah-fitnah tersebut. Qala Syekh Rabi' ibn Hadi, wa'allamana an nata'awwadha minal fitani. Demikian pula Nabi alaihi salatu wassalam min hirsihi alaina, karena semangatnya beliau untuk kita mendapatkan keselamatan dari fitnah, beliau mengajari kita semuanya an nata'awwad, untuk kita berlindung kepada Allah dari semua fitnah, minal fitan fit tasyahud fi kulli salat, ketika tasyahud ya di dalam sholat kita, baik itu sholat wajib atau sholat apa? Sunnah. Nah, dan tempat ini adalah tempat yang mustajab di tasyahud, terlebih setelah seorang ya memuji Allah, menyanjung Allah, bertakbir ya, diawali dengan sholat, yakni dengan takbir, dengan membaca suratul Fatihah, dengan ruku, dengan sujud, di akhiri al-zikir, di akhir zikir sebelum salam diajari kita untuk minta perlindungan kepada Allah dari apa? Fitnah. Nah, demikian Nabi alaihi salatu wassalam allamana an nata'awwadz minal fitan fit tasyahud fi kulli shalah, setiap salat an yad'a kullu musallin, agar setiap orang yang salat berdoa meminta kepada Allah perlindungan dari fitnah-fitnah itu. Di antara lafaz hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ibnu Abbas, Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Ini di antara lafaz hadis tentang meminta perlindungan dari fitnah, dari empat perkara ini. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa a'udzu bika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah al-masiih ad-dajjal. Wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari fitnah, dari ujian, kejelekan-kejelekan dalam kehidupan dan juga apa? Kematian. Iya. Yeah. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, fa hadhihi al-arba' al-madhkurat, empat perkara yang disebutkan di dalam hadis ini, dalam doa ini, min a'dhamil fitan, di antara fitnah-fitnah yang paling besar, allati amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi memerintahkan kita untuk an nata'awwad minha, untuk kita berlindung darinya. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya sekedar memerintahkan, tetapi wa alzamana biha, menekankan untuk dibaca setiap sholat, ditekankan. Sampai sebagian ulama mengatakan hukumnya wajib. Sampai sebagian ulama berpendapat hukumnya apa? Wajib membaca doa ini. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Meskipun jumhur ulama, mayoritas ulama ya berpendapat hukumnya sunnah muakkadah wa laisa biwajib, tidak wajib. Namun sebagian ulama ya qalu bidzalik. Sebagian ulama mengatakan wajibnya. Karena memang Nabi alaihi salatu wassalam betul-betul menekankan ini untuk umatnya membaca, minta kepada Allah perlindungan dari empat perkara ini. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Asy-Syaikh Rabi ya, beliau menyebutkan adanya khilaf dalam masalah ini. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u fi hukmiha. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi hukmiha. Dan para ulama berselisih tentang hukumnya. Hukum membaca doa ini di dalam apa? Salat. Fa dhahaba ba'dhum ila annaha ghairu wajibah. Sebagian berpendapat bahwasanya doa ini tidak wajib. Walakin ba'dhum yara annaha wajibah. Tetapi sebagian lagi berpendapat bahwasanya doa ini hukumnya mana? Wajib. Dan sepertinya Syekh Al-Albani rahimahullah raji'u ila sifat salatin Nabi. Ya, beliau berpendapat wajibnya. Karena judulnya demikian, wujubu. Ya, at-ta'awud. Wajibnya berta'awud dari apa? Dari empat perkara ini. Raji'u, coba anda meraji'ah lagi buku tadi. Baik. Ala kulli hal ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat wajibnya. Sebagian ulama berpendapat tidak wajib. Ya. Tetapi semuanya menyaksikan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk selalu dibaca. Menunjukkan pentingnya. Menunjukkan betapa butuhnya kita. Karena sesuatu kalau itu dibutuhkan, mesti Allah akan memerintahkan kita untuk selalu melakukannya. Salat 5 waktu, awalnya berapa kali? 50 kali sehari semalam. Menunjukkan butuhnya kita pada salat. Betapa hidup kita ini tidak akan bermakna tanpa kita melakukan ibadah yang agung ini. Sampai diwajibkan sehari 50 kali. Dan ketika itu Nabi alaihi salatu wasallam menerima perintah Allah. Fanazala, beliau turun. Di langit ke-6 berjumpa dengan Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa mengatakan bahwasanya umatmu tidak mampu. Coba minta keringanan kepada Allah. Maka kembalilah Nabi alaihi salatu wasallam kepada Allah. Sampai kemudian akhir dari perjalanan Isra Mi'rajnya beliau, Allahu Jalla wa'ala mewajibkan kita melakukan sholat sehari semalam 5 kali, tetapi itu di sisi Allah bernilai berapa? 50 kali. Nah, sesuatu yang itu sangat dibutuhkan, mesti diperintahkan untuk diulang-ulang. Ya. Termasuk doa ini. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk membacanya di akhir sholat. Inda tasyahudil akhir. Ketika tasyahud akhir, qabulas salam. Sehingga sebagian para ulama berpendapat wajibnya. Walakinna ba'dahum yara annaha wajibah. Disebutkan di sini ikhwatul kiram, kata Syekh Rabi, hatta inna tawusan sa'ala ibnahu hina faragha min salatin min salawat. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat ya, bahwasanya Tawus ibn Kaisar. Tawus ibn Kaisar sa'ala ibnahu, bertanya kepada anaknya, hina faragha min salatin, ketika selesai salat. Ini menunjukkan bagaimana salaf memperhatikan salat anaknya. Bukan hanya memperhatikan rukuknya, sujudnya, yang jelas-jelas para ulama bersepakat itu sebagai rukun. Ya. Bahkan bacaan-bacaannya diperhatikan. Selesai sholat, berkata Tawus kepada putranya, ada'auta biha fi sholatika. Wahai anakku, apakah kamu sudah membaca doa ini? Yaitu doa apa? Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Sudahkah kamu baca doa ini? Faqal, kata putranya, la, tidak wahai ayahku, saya belum baca. Qala, maka kemudian Tawus mengatakan, a'id salatak, ulangi salatmu. Nah, ulangi salatmu. Taib. Walaupun perintah Tawus di sini bukan berarti belum tentu beliau berpendapat wajibnya apa? Ya. Atau tidak sahnya orang yang apa? Tidak membaca doa ini, belum tentu. Tetapi beliau ingin mendidik putranya. Ya. Baik. Atau mungkin beliau berpendapat wajibnya bisa jadi. Tetapi beliau rahimahullah ya, memerintahkan putranya untuk membaca doa ini. Kasih sayang orang tua tidak seberapa jika dibanding kasih sayang Rasul alaihi salatu wassalam. Betul, orang tua kita sangat sayang dengan kita. Tetapi Rasul lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita. Dan di antara bentuk kasih sayang Rasul adalah kita diperintahkan untuk membaca doa ini. Maka orang tua pun juga demikian. Di antara bentuk kasih sayang dia kepada anaknya adalah menyampaikan apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasul sampaikan. Inilah hakikat kasih sayang seorang tua kepada anaknya, membimbing mereka di atas sunnah, ya, membimbing mereka di atas apa namanya istiqamah, membimbing mereka dengan apa yang dibimbing oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam dengan bimbingan tadi. Inilah hakikat mana, ya, kasih sayang seorang tua kepada anaknya. Ikhwatul kiram rahimakumullah, ya. Kisah ini, kisah Tawus, dzakarahu al-Imam Muslim, disebutkan oleh Imam Muslim, ya, anhu dari Tawus balaghan yakni dengan sanad yang terputus, fi sahihihi, di dalam sahihnya, aqibal hadis, ya, sesudah hadis rakam 590. Nah, sanadnya terputus. Dikatakan balaghat yakni balaghani an fula atau balaghani, ya, sampai kepadaku berita, yakni ini terputus sanadnya. Tetapi, ya, disebutkan oleh al-Imam Abdul Razzaq wa asnadahu anhu Abdul Razzaq fi al-Musannaf. Al-Imam Abdul Razzaq As-Sam'ani menyebutkan kisah ini musnadan, bersambung sanadnya di dalam musannaf, di dalam musannaf bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Naam, dengan sanad yang sahih. Wallahu ta'ala a'lam. Fa hadhihi riwayah, hadzal athar, athar ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya dulu salaf, para ulama kita, yang mereka yang berusaha untuk mengamalkan apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam berupa perintah untuk berlindung kepada Allah dari fitnah. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita tambah sedikit ikhwatul kiram. Kembali kepada ayat, ya. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca, ya, firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 25. Allah Jalla wa'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan takutlah kalian akan adanya fitnah yang fitnah itu tidak menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kalian. Jadi orang yang tidak berbuat zalim pun kena, merasakan akibatnya atau sebagian dari akibat, ya, tersebut, fitnah tersebut. Ya. Kata Syekh Rabi, maknanya, makna dari ayat ini, idza waqa'atil balaya wal munkarat fil ummah wa nazala 'adzabun fa innahu yanzilu bil muznibi wa ghairihi. Jika terjadi balaya wal munkarat, ketika munkarat, kemungkaran terjadi di tengah umat, wa nazala 'adzabun, kemudian Allah menurunkan azab, fa innahu, sesungguhnya azab itu, yanzilu, ketika turun, akan menimpa bil muznib, akan menimpa orang yang berdosa, wa ghairihi, bahkan yang tidak berdosa pun juga kena, mendapatkan dari azab tadi, yakni merasakan, mungkin anak kecil juga ikut, ya, yang tidak berdosa, mungkin ajuzah, wanita yang sudah tua renta tidak tahu apa-apa, mungkin juga apa, terkena, bisa jadi. Baik. Atau orang yang tidak berbuat dosa, namun dia mukir, mendiamkan dosa itu. Baik. Dan orang yang membiarkan perbuatan dosa dan kemungkaran merajalela, li'anna man aqarral munkarat fa huwa syarikuhum fi iqrariha, terkait dengan orang yang dia diam, ya, tidak berbuat dosa namun menyetujui dosa tadi, membiarkan dosa tadi, jelas dia mungkin saja mendapatkan azab tadi. Limana, kenapa? Li'anna man angkara man aqarral munkarat, karena orang yang membiarkan kemungkaran, menyetujui kemungkaran, fahuwa syarikuhum, ibaratnya mereka bersama juga dengan orang yang melakukan kemungkaran. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang tidak menyetujuinya, sebenarnya dia mengingkari atau tidak punya dosa sama sekali, itu tadi seperti anak-anak, Bagaimana dia merasakan juga? Taib. Waman lam yukirruha, demikian pula orang yang tidak menyetujuinya, yanaluhu hadal azab, bisa jadi dia mendapatkan akibat dari azab tadi. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ya, taib, akan membangkitkan mereka ala niyatihim, sesuai dengan niatan-niatan mereka, dan Allah tidak mendzalimi hambanya. Taib. Summa yub'atsuna 'ala niyyatihim. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis. Hadis ini ya semakin memperjelas makna ayat dalam suratul Anfal. Baik. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasallam ya bersabda, "Yaghzu jaisu al-Ka'bata." Suatu saat akan datang pasukan yang menyerang Ka'bah. Hatta idza kanu bi Baida, ketika pasukan ini sudah sampai di Baida, jadi mereka punya niatan untuk menghancurkan Ka'bah, kemungkaran ini. Ketika mereka sampai di Baida minal ardh, tiba-tiba khusifa bi awwalihim wa akhirihim, Allah tenggelamkan mereka semuanya dari awal sampai akhir. Semuanya orang-orang di situ dan yang di sekitarnya ditenggelamkan. Sampai berkata Aisyah ketika itu, qalat, berkata Aisyah, fakultu, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihi wa akhirihi, ya Rasulullah, bagaimana semuanya ditenggelamkan dari awal sampai akhir, wa fihim siwahum, padahal di antara mereka ada orang yang bukan termasuk dari pasukan itu, mungkin orang yang sedang lewat, orang yang bisa jadi pasukan itu melewati sebuah negeri, pasukan itu melewati kerumunan orang yang mungkin tidak berniat dan tidak sama sekali melakukan apa namanya perbuatan tadi. Tetapi mereka semuanya ditenggelamkan. Makanya Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Bagaimana ditenggelamkan semuanya Rasulullah? Bagaimana ditenggelamkan wahai Rasulullah, wa fihim siwahum? Sementara ya di tengah-tengah mereka itu ada yang bukan dari mereka. Wa man laisa minhum. Qal, maka Nabi mengatakan, yuhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala qadri niyyatihim. Iya, semuanya ditenggelamkan namun Allah Maha Adil. Semuanya akan dibangkitkan ala qadri niyyatihim. Bisa jadi di antara mereka dicatat sebagai orang yang syahid, tertimpa apa namanya? Ya. Benda yang berat atau yang semisal. Nah, ala qadri niyatihim, sesuai dengan niat-niat tarat mereka. Asyahid intinya, ma'asyiral muslimin, asyahid annal hadis, hadis ini ya, hadis Aisyah tadi yang menceritakan tentang akan adanya pasukan yang menyerang apa? Ka'bah ya. Kemudian Allah tenggelamkan mereka, dan di antara yang ditenggelamkan itu orang-orang yang mungkin lewat ya. Baik, hadis ini menunjukkan seperti apa yang ditunjukkan dalam ayat surah Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Baik. Dan sebagai penutup ikhwatul kiram, barangkali di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan. Setelah ini akan disebutkan ucapan Zubair bin Awam ya. Zubair bin Awam dan mungkin juga sahabat yang lain ya. Dan kita saksikan ketika fitnah menimpa ya, munculnya orang-orang Khawarij ya, Abdullah bin Sabah yang melakukan apa namanya kerusakan di muka bumi ya. Siapa yang merasakan akibat dari fitnah itu? Para sahabat sebagiannya. Bahkan Utsman bin Affan, apa yang dilakukan oleh Utsman? Dosa apa yang dilakukan oleh beliau? Tidak ada. Tapi beliau menjadi korban, terbunuh dalam fitnah tersebut. Dan orang-orang di sekitar beliau, termasuk istri beliau radhiyallahu ta'ala anhu ya. Ali bin Abi Thalib juga terbunuh, dosa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Oleh karena itu ikhwatul kiram, di saat fitnah-fitnah itu muncul, maka kewajiban kita adalah al-hadzar, berhati-hati, wat-tahdzir, dan memperingatkan manusia dari fitnah. Semoga dengan kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menjadi sebab diangkatnya azab, jadi sebab diangkatnya hukuman yang menimpa sebagian manusia, sehingga kita diselamatkan oleh Allah Jalla wa'ala dari segala fitnah, dari segala kejelekan. Ini barangkali ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sedikit yang bisa kita baca dari ucapan Syekh Rabi Ibn Hadi. Semoga mengingatkan kita untuk banyak berlindung kepada Allah dari fitan ma zahara minha wa ma batan. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.